الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kemarin kepada kita tentang keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu lebih mulia daripada kekuasaan dunia, lebih mulia daripada kerajaan yang dimiliki oleh para raja-raja. Kemudian di akhir pasal ini juga kita baca beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih utama setelah kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, melebihi menuntut ilmu. Dan tentunya ilmu yang pengembangnya jujur dalam mencarinya dan dalam berhias dengannya mesti akan memanggil untuk beramal. Maka sebagaimana dinasihatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, untuk apa seseorang tidak meninggalkan menuntut ilmu dengan alasan beramal? Demikian pula tidak meninggalkan amalan dengan alasan untuk menuntut ilmu. Tapi keduanya berjalan seiring dan sejalan. Baik. Kita masuk pada fasal berikutnya. Faslun. Al-muradu bil-ulama'i humul aminun. Yang dimaksud dengan para ulama, mereka itu adalah al-aminun, yaitu orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Qala wa'lam anna jami'a ma dzakarna min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilin al abrar al muttaqin alladziina qasadu bihi wajhallahil karim wa zulfa ladayhi min jannatin na'im. Ketahuilah bahwasanya semua yang kami sebutkan dari keutamaan ilmu dan ulama hanyalah itu untuk para ulama yang beramal, mereka-mereka yang disifati dengan al-abrar al-muttaqin, yaitu orang-orang yang baik amalannya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi qasadu bihi wajhallahil karim, yang mereka memaksudkan dengan ilmunya semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan kenikmatan yang ada di sisinya di surga-surga, di kebun-kebun yang penuh dengan nikmat, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kalimat yang singkat ini, afanifillah, penegasan dari Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala bahwasanya semua keutamaan yang disebutkan di depan tentang ilmu dan ulama itu hanya pantas diberikan kepada apa? Seorang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya. Karena apa? Itulah yang bisa mengambil manfaat dari ilmu. Dan mereka-mereka yang mengumpulkan amalan-amalan soleh al-abrar, dan mereka-mereka yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-birru wa taqwa, ini juga dua kalimat yang masuk kategori apa? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Al-birru wa taqwa, kalau digabungkan afanifila al-birru, yaitu amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketakwaan. Dan at-taqwa, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau keduanya digabungkan. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, al-abrar, ya mereka-mereka melakukan amalan soleh dan meninggalkan larangan, sebagaimana juga al-muttaqin. Dan digabungkan di sini dua kalimat tersebut, al-abrar al-muttaqin. Berarti mereka-mereka yang mengumpulkan amalan-amalan soleh dan menjauhi amalan-amalan toleh, yaitu amalan-amalan maksiat. Kemudian juga alladzina qasadu bihi wajhallahil karim, yaitu orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena hanya dengan ikhlas saja fanifina seorang bisa mendapatkan kemanfaatan dari ibadah yang agung ini. Menuntut ilmu ibadah, maka butuh niatan yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga maksud dari mereka-mereka yang menuntut ilmu, wazulfa ladaihi fi jannatin na'im, untuk mendapatkan apa? Kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga-Nya. Dan ini cita-cita kita semua, alhamdulillah. Nah, yang semua usaha kita kerahkan untuk bisa mencapai hal tersebut. La man talabahu bisu'in niyyah. Ya, keutamaan tersebut bukan untuk orang-orang yang mencarinya dengan niatan yang buruk. Nah, aw khumthi tawiyah, atau busuknya apa? Busuknya perkara yang dia sembunyikan di dalam dirinya. Maksud-maksud yang busuk. Nah, dalam menuntut ilmu. Aw li aghradin dunyawiyah, atau untuk sekedar mencari perbendaharaan duniawi. Ya, tendensi-tendensi duniawi dalam menuntut ilmu. Min jahin, baik itu berupa kedudukan di mata manusia. Menuntut ilmu untuk bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan titel, mendapatkan na'am gelar. Ini semuanya masuk dalam jahat. Dan ini tujuan yang buruk. Yang banyak dari manusia fanifillah terjatuh di dalamnya. Tatkala mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala pada zaman ini menjadi sebuah komoditi yang apa? Yang dibisniskan. Alhamdulillah. Banyak orang tua mengeluh karena besarnya biaya ketika ingin memondokkan anaknya. Ini mempelajari Al-Qur'an dan hadis dengan biaya berjuta-juta harus dikeluarkan. Nah, padahal sungguh, kewajiban bagi setiap orang yang memiliki ilmu untuk memberikan kemudahan bagi mereka-mereka yang ingin mempelajari agama Allah. Sehingga akhirnya yang belajar hasungannya, dorongannya fanifillah untuk bisa mendapatkan apa? Kedudukan dunia. Sebagiannya mengorbankan keselamatan manhaj demi mendapatkan gelar yang mudah. Nah, demi mendapatkan gelar LC atau gelar MA, akhirnya berkorban lari ke Mesir mencari apa? Gelar di sana karena lebih mudah daripada di tempat-tempat lain misalnya. Ini nyata fanifillah, ditempuh oleh sebagian manusia yang mengaku dirinya sebagai salafi. Apalagi mereka-mereka yang di luar na'am jalur ini. Yang sejak awal mereka memang tidak mengenal dakwah salafiyah. Aumalin, atau mempelajari agama Allah dengan tujuan untuk mendapatkan harta. Ini juga tujuan yang hanya akan menjadikan pelakunya sengsara di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat darinya. Sebagaimana nanti akan kita baca peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au makatharatin fil atba'i waqtullah, atau dengan tujuan untuk berbanyak-banyakan pengikut dan murid. Jadi manusia fanifillah berbeda-beda tujuannya, walaupun sama-sama apa tergabung dalam tujuan duniawi. Tapi berbeda-beda. Sebagian ikhwani fillah diberi zuhud. Nah, diberi apa? Semangat untuk beribadah. Tapi syaitan masuk dari celah yang lain. Nah, syaitan masuk dari celah yang lain yaitu apa? Mukatsarah. Nah, inginnya berbanyak-banyakan. Nah, tayyib berbanyak-banyakan pengikut, berbanyak-banyakan murid dan berbangga dengannya. Walaupun alhamdulillah banyaknya orang yang mendengar kebaikan ini adalah kebahagiaan. Tapi kalau itu menjadi tujuan utama tanpa memperhatikan na'am tayyib baik atau buruknya, maka ini sesuatu yang tercela. Allah Subhanahu wa taala telah katakan alhaqumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur berbanyak-banyakan. Dan ini mencakup na'am perkara yang umum sebagaimana kaidah bahwasanya al-ibrah bi umumil lafaz. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz. At-takatsur berbanyak-banyakan pengikut, berbanyak-banyakan harta, ya berbanyak-banyakan na'am kendaraan, berbanyak-banyakan hal-hal lain yang manusia berbangga-bangga dengan banyak-banyakan. Tayyib, berbanyak-banyakan anak. Tujuannya hanya sekedar banyak. Tidak apa melihat baik na'am atau buruknya. Maka hati-hati ya ikhwan fillah, kita semua berusaha untuk mengobati diri-diri kita. Karena mungkin saja seorang di awal menuntut ilmu, belajar, berangkat dari rumahnya tidak memiliki niat. Sebagaimana sebagian ahli hadis dulu ikhwan fillah di awalnya tidak ada niatan ikhlas. Niatannya apa? Hanya senang belajar saja. Sebagiannya lagi mungkin na'am berangkat dari rumahnya ikhwan fillah menuntut ilmu, na'am hanya untuk mengisi waktu saja. Nah, daripada di rumah enggak sekolah, nganggur. Sebagiannya lagi nah, karena mengikuti permintaan orang tua dan hal-hal yang lain nah, yang tidak menunjukkan niatan ikhlas, tidak ada ihtisab rasa harap kepada Allah. Maka setelah kita tahu apa nilai wajibnya seorang ikhlas untuk bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang dia belajar, maka perbaiki. Maka perbaiki. Naam. Tayyib. Karena ilmu tidak akan didapat kemanfaatannya tanpa keikhlasan niat dalam mencarinya. Naam. Butuh diluruskan. Butuh diperbaiki. Kapan saja kok melenceng. Mulai tumbuh benih-benih seseorang apa menyimpang dalam niatannya karena ingin pujian, karena ingin mendapatkan banyak na'am teman, karena ingin mendapatkan kedudukan di mata orang. Ini semua niatan-niatan menyimpang. Qala faqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma liyumariya bihi subaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahullahu akhrajahu Tirmidzi. Sebab sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa saja yang menuntut ilmu untuk na'am yumari bihi subaha, yaitu untuk mendebat dalam bentuk pengejekan na'am orang-orang yang bodoh. Jadi menuntut ilmu hanya sekedar untuk apa? Debat yang bisa ngalahkan, bisa apa? Ngejek orang-orang yang bodoh. Tayyib au yukadziru bihil ulama. Dalam sebagian nushai fanifillah yukabiru. Nah, tayyib. Dalam sebagian lain yubahi. Dan maknanya na'am tidak bertentangan. Kalau tadi berusaha atau meniatkan menuntut ilmu untuk merendahkan orang-orang bodoh, kemudian yang kedua sisi ini untuk apa? Menyombongkan diri di hadapan para ulama agar bisa apa? Seperti mereka, bisa na'am duduk bersama mereka dan menyombongkan diri dengan apa? Dengan berkumpul-kumpul bersama para ulama. Ini yukathir. Ya. Demikian pula yukabir, ya, menyombongkan diri sehingga tidak mau tunduk kepada bimbingan para ulama karena dia menganggap dirinya telah memiliki ilmu. Adapun yubahi, ya, dia membangga-banggakan ilmu yang telah didapat tersebut kepada para ulama. Aw yasrifu bihi wujuhan nas, atau dia menuntut ilmu untuk bisa memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya agar apa, semua pandangan tertuju kepadanya. Nah, dan ini pada zaman sekarang alhamdulillah hampir menjadi apa? Menjadi tujuan kebanyakan manusia. Ingin apa? Cari perhatian. Tapi cari sensasi. Bahkan pada bukan masalah yang baik, sebagian pada permasalahan yang buruk, yang penting apa? Agar manusia memandangnya. Nah, dan ini merupakan sifat yang sangat tercela. Kalau yang menjadi tujuan seseorang hanya ingin dilihat manusia, hanya ingin mendapatkan pujian manusia, nah, kemudian juga membuat manusia tercengang dengan perbuatannya. Maka apa balasannya? Adkhalahullahu an-nar, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, nam dari sahabat Ka'ab bin Malik. Nah, tapi pada sanadnya Ibnu Fillah Ishaq bin Yahya Ibnu Talha. Dhaifun jidda. Juga datang riwayat dari Abdullah bin Umar, tapi padanya Hammad bin Abdurrahman Al-Kalbi mungkarul hadis. Datang penguat yang lain dari Anas bin Malik, cuman nah, pada sanadnya Sulaiman bin Ziyad Al-Wasiti. Ka'ab bin Malik, Ibnu Umar, Anas bin Malik, nah, semuanya apa? Dhaifnya para ahmad. Dhaif. Dan kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh Naam Imam Abu Ja'far rahimahullahu taala. Fi hadzal bab ahadits an jama'atin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam layyina. Layyinatul asanid kulluha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ini dan datang hadis-hadis dari sederetan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya bersanad lemah. Taim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga datang dari Jabir. Taim dan Hudzaifah. Sehingga kalau kita melihat alhamdulillah, nah, walaupun jalannya banyak, tidak bisa terangkat sampai derajat Hasan bin Ghairi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairi Allahi aw arada bihi ghaira wajhi Allah falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahu Tirmidzi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang menuntut ilmu untuk selain Allah. Jadi niatannya afanillah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Niatan-niatan yang lain sebagaimana dirinci oleh Ibnu Jamaah di depan. Au arada bihi ghaira wajhillah, atau dia menginginkan dengan menuntut ilmu tersebut selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan ridhaan Allah, tidak mengharap bisa mendapatkan rizki yang sangat agung ini, yaitu mendapatkan nikmat untuk bisa melihat wajah Allah di hari kiamat. Nah, di surganya yang penuh dengan nikmat. Maka apa ancamannya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini afanillah datang dari sahabat Abdullah bin Umar Tayyib. Ada khilaf tentang apa? Riwayat Khalid bin Durayk dari Ibn Umar. Tayyib, apakah beliau mendengar dari sahabat tersebut atau tidak? Nah, tapi kalau kita melihat biografinya dalam Tahdhibul Kamal, ada kemungkinan beliau na'an bertemu dengannya. Tayyib. Terlepas dari itu, telah datang penguat na'an dari hadits setelahnya yang akan disebutkan, sehingga hadits terangkat menjadi hasan li ghairi. Qala wa ruwiya man ta'allama 'ilma mimma yubtagha bihi wajha Allah ta'ala la yata'allamuhu illa li yusiba bihi awal min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Akhrajahu Abu Dawud. Dan ini riwayat yang lebih masyhur, ini yang dihafalkan. Nah. Baik, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah ta'ala. Siapa saja menuntut ilmu dari perkara-perkara yang sepantasnya dia mengharamkan wajah Allah Subhanahu wa taala padanya. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Yang dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi. Maka apa balasannya? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapati baunya surga pada hari kiamat. Arfal jannah qanifillah, yakni rihaha, yaitu baunya sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud setelah hadith ini. Dan hadith ini qanifillah penguat untuk hadith sebelumnya. Nah, sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kalau menghafal yang disebutkan sahabinya, kemudian perawinya dan derajatnya yang paling tinggi. Baik hadis hasan li ghairi. Dan hadis ini jelas ancaman bagi mereka-mereka yang salah niat dalam menuntut ilmu. Nasallallahu alaihi wa jalla al-ikhlas. Karena ilmu, ikhwanikillah, di antara perkara yang banyak manusia berlumba-lumba, tapi memang sedikit yang benar niatannya. Sebagaimana pula banyak manusia berlumba-lumba dalam berdagang. Nah, perdagangan, ikhwanikillah, dikarenakan jelas mereka-mereka yang memiliki kekayaan dagang akan dihormati di mata manusia. Sebagaimana pula ilmu, mereka yang mengumpulkan ilmu yang dalam, mengumpulkan ilmu yang banyak, juga pandangan-pandangan manusia akan tertuju kepadanya. Sehingga yang seperti ini rentan, rentan untuk seseorang apa? Salah dalam niatan. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwalan nasi yuqda 'alaihi yawmal qiyamah. Fala. Sungguhnya manusia yang awal-awal pertama kali diberikan keputusan atasnya pada hari kiamat yaitu tiga golongan. Wa dzakara tsalatsah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga golongan tersebut wa fihi, dan pada hadis tadi. Ini ada peringkasan dan khamifillah karena hadithnya panjang. Tiga golongan yang awal-awal ditetapkan keputusan pada hari kiamat. Di antaranya siapa khamifillah? Rajulun ta'allama al-ilma wa'allama wa qara'a al-Quran. Yaitu seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Semuanya amalan baik kan. Nah, akhirnya semuanya amalan baik. Belajar, mengajar, membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amah fa arafaha. Kemudian orang ini didatangkan dan diperkenalkan, yaitu diberitahu tentang nikmat-nikmat tersebut. Di dunia telah diberi kemudahan belajar. Di dunia juga mendapatkan nikmat untuk bisa mengajar, yang ini semuanya naam keutamaan. Juga membaca Al-Quran. Fa'arrafaha, kemudian dia juga mengakuinya tentang nikmat-nikmat tersebut. Jadi jelas akhwanifillah, ini semuanya nikmat. Kita diberi kemudahan untuk belajar, dan sebagian dari kita juga ada kemudahan untuk bisa mengajar. Karena untuk bisa mengajarkan akhwanifillah, ini juga kemudahan dari Allah. Nah, kalau sebagian nabi saja akhwanifillah, datang pada hari kiamat tidak mendapatkan pengikut, tidak ada orang yang mau belajar kepadanya, semuanya kufur. Berarti ketika seorang mendapati ada yang bisa dia ajari, ini nikmat. Makanya bersemangat alhamdulillah tatkala ada kemudahan tersebut. Kita kalau dibandingkan dengan para ulama jauh. Cuman alhamdulillah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bisa kita menyalurkan sebagian ilmu yang dimiliki. Walaupun itu hanya sekedar ilmu cara membaca Al-Qur'an atau ilmu mempelajari apa? Lughah. Mempelajari durusul lughah, mempelajari sharaf. Mengajarkan pelajaran-pelajaran awal alhamdulillah, ini kesempatan. Kesempatan alhamdulillah. Demikian pula qiraatul Qur'an. Ini semuanya nikmat. Dan perhatikan orang ini, fa'arrafaha, dia pun mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha. Kemudian orang tersebut ditanya, fama 'amilta fiha. Apa yang engkau amalkan? Pada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku mempelajari ilmu tersebut afani fila fika, yakni fi sabili, ya, di jalanmu. Dalam artian aku mempelajari ilmu itu ikhlas karenamu. Wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya juga, mengajarkannya fi sabilillah, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an juga apa? Na'am, karenamu. Qala kadzabta. Maka dikatakan kepadanya, afanifillah, engkau telah berdusta. Pada hari kiamat tidak akan mungkin seseorang bisa menutupi keburukan-keburukannya, afanifillah. Walaupun mungkin mulut bisa seseorang berkelit, tapi tidak akan mungkin bisa menutupi hakikat yang ada pada dirinya. Maka dikatakan kepadanya, kadzabta, walakin ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari' faqad qil. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar dikatakan seorang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai qari. Dan ini niatan-niatan yang kita tidak selam, tidak merasa aman darinya. Tidak merasa aman darinya. Faqad qil, dan itu dulu sudah dikatakan di dunia, telah engkau dapat. Dan karena itu saja niatanmu, ya sudah, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Thumma umira bihi fasubiya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan orang tersebut afanifillah diseret dengan wajahnya sampai dicemplungkan ke dalam neraka waliyadu billah. Siapa ini afanifillah? Ini bukan perampok, bukan pencuri, bukan pezina. Tapi seorang yang menyebutkan diri di dunia dengan ilmu, mengajar dan membaca Al-Quran cuma niatannya salah fatal. Niatannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati ya Al-Fatihah. Nah, kita semua harus banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi rizki niatan yang naam benar, keikhlasan. Dan hal-hal yang menyimpangkan dari jalan ini banyak. Hal-hal yang menyimpangkan banyak. Naam. Nas'alullah Azza wa Jalla at-tawfiq wa sadad. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i dan yang lain. Baik, ini orang yang pertama kali. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam nuniyahnya apa? Wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbatil wasat. Seorang yang memiliki ilmu yang tidak beramal dengan ilmunya, dia akan diadab sebelum diadabnya para penyembah berhala. Berdalil dengan hadis ini karena di sini na'am di antara tiga golongan yang awal-awal pertama kali diceburkan ke dalam neraka. Ini bagi yang tidak ikhlas. Namun bagi yang ikhlas ifanifillah, maka tidak syak. Mereka adalah orang-orang yang tinggi derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai gara-gara ikhlas ketinggian derajat keutamaan yang besar itu luput dari kita. Sebagaimana tadi katakan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang beramal yang tidak ikhlas kal musafir na'am tayyib, seperti seorang musafir yang memenuhi na'am tasnya atau memenuhi bawaannya dengan kerikil. Na'am berat tapi tidak memberikan manfaat. Ketika apa tidak ikhlas. Kal musafir yang melaujirabahu na'am birramal atau bil ahjar. Yuthqilu wala yanfa. Seperti seorang musafir yang memenuhi jirabnya yaitu tempat air, wadah airnya. Wadah air kok diisi pasir. Nah, berat saja dia bawa tapi ketika kehausan enggak akan bermanfaat. Ini ibarat seorang yang beramal. Di antara amalan yang utama menuntut ilmu, dia tidak ikhlas padanya, berat kok. Nah, dan tidak mendapatkan manfaat. Bahkan apa? Terancam dengan azab. Wa an Hammad bin Salamah rahimahullah man talaba al-hadits li ghairi Allah ta'ala mukira bih. Dan akal ini juga sabit, sanadnya hasan sampai Hammad bin Salamah dalam riwayat Khatib juga dalam riwayat Abi Nu'aim dan yang lainnya. Man talaba al-haditha li ghairi Allah ta'ala mukira bih, siapa saja menuntut ilmu karena selain Allah Subhanahu wa taala maka mukira bih. Dia akan apa? Dia akan tertipu ya. Ditimpakan makar dengan sebab ilmunya apa ini. Dan makar Allah Subhanahu wa taala na'am banyak bentuknya. Dalam artian sebagai balasan tatkala dia menipu Allah Subhanahu wa taala karena zahirnya amalan ibadah menuntut ilmu hadis perkara soleh tapi ternyata hatinya buruk, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan na'am hal-hal yang secara zahirnya mungkin dia bagus efek itulah tapi sebenarnya mengarahkan dia ke dalam jurang kesengsaraan. Nasallallahu al-afiyah. Wa an Mishr awha Allah ta'ala ila Dawud la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan fayasuddaka bi syakkin an mahabbati ulaika qutta'u tariqi an ala ibadi. Nah, Bishr mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud, "La taj'al baini wa bainaka aliman maftunan." Jangan engkau jadikan antaraku dan antaramu, ya, antara diriku dan engkau wahai Daud, aliman maftunan, seorang alim yang terfitnah. Jadi tidak merasa aman walaupun memiliki ilmu, tapi tetap khalifah dan aman dari fitnah. Fayasuddaka bisyakkin an mahabbati, sehingga dia itu menghalangimu dengan apa, keraguan-raguan dari apa, mahabbah terhadapku, dari mencintaiku. Ya. Seorang alim yang maftun, kecintaannya dunia, akan terhalangi dari mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang benar. Ulaika qutta'ut tariqi 'ala ibadi, mereka itu adalah apa, perampok-perampok jalanan. Qutta'ut tariq yaitu perampok yang memutus jalan. Jadi qutta'ut tariq atau para penyamun, para perampok diistilahkan seperti ini. Kenapa? Karena menghalangi manusia di tengah jalan, dibegal. Nah, mereka ini adalah perampok-perampok hambaku, yaitu yang memalingkan hambaku dari jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk asal yang terakhir ini sampai ke bisyar sahih sanadnya. Cuma afanillah. Naam. Bagaimana? Naam, dia tahu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Daud dengan wahyu yang demikian. Naam. Wallahu taala alam. Yang seperti ini kita tidak bisa menetapkannya kecuali apa, dengan hadis yang marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman jelas bahwasanya para ulama yang sekedar apa, sekedar dohirnya saja, memiliki ilmu sekedar dohirnya saja, ikhwanifillah, padahal dia seorang yang maftun, ini memang kutautonik. Nah, para penyamun, sehingga banyak memalingkan manusia dari jalan yang benar. Betapa banyak mereka-mereka menginginkan al-haq afanifillah, tapi tidak mendapatkan taufik sehingga bertemu dengan orang-orang seperti ini. Dikiranya alim yang akan mendidik dia dan mengarahkan dia kepada kebenaran, ternyata mengarahkan dia kepada jurang kesesatan. Diajari kebid'ahan, diajari na'am manhaj-manhaj yang menyimpang. Wallahul musta'an. Pasal ini afanifillah sangat penting berhubungan dengan apa, perurusan niat. Karena niat merupakan pondasi, jangan sampai pondasi kita naam rusak. Kapan saja terasa kerapuhannya, segera untuk dikuatkan, dikokohkan, diperbaiki sebelum bangunan yang dibangun di atasnya ambruk. Naam, ikhlasun niat. Dan dalil-dalil banyak. Naam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Maka jangan korbankan naam keutamaan ilmu yang begitu banyak dikarenakan apa? Niatan dunia yang rendah. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Walhamdulillahirabbil alamin.